saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk salat pada hari Jumat. Dinamakan Jumat itu Jumat gitu ya. Kenapa Jumat itu dinamakan Jumat? Ini kan bagian hari, salah satu hari yang keenam ya, di antara 6 hari yang Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Khamis dan Jumat. Hari keenam. Memulainya menciptakan itu kan hari Ahad. Hari Ahad kan satu ya. Isnin 2, Selasa 3, Arba'a 4, Khamis 5, yang keenam adalah Jumat. Nah, Jumat ini dikatakan Jumat karena mustaqah minal jama', pecahan ya dari al-jam'u, ngumpul ya. Karena orang-orang muslim mereka berkumpul di hari tersebut setiap pekannya satu kali. Satu kali mereka berkumpul. Kita susah untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid selain hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu tidak usah diobrak-obrak lah begitu. Semua kaum muslimin mengetahui bahwa hari Jumat itu kumpulnya di masjid. Kalau ada kaum muslimin hari Jumat tidak kumpulnya di masjid, kayaknya bukan muslim itu. Ya, hari Jumat, Jumatan malah kumpul di tempat permainan misalnya ya. Ya, bukan muslim kelihatannya. Nah, jadi hari Jumat itu perkumpulan al-jam'u ya. Setiap kaum muslimin mereka terpanggil untuk berkumpul, dan ini terasa banget kalau kita hidup di Timur Tengah ya. Di Mekah atau di Madinah, itu di sana ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Kalau kita perhatikan di saat hari Jumat itu hari yang sangat membahagiakan mereka. Jadi mereka ini datang dari penjuru dunia, ada yang dari India, Pakistan, Bangladesh, Bengali, ya, Indonesia, dan seluruh dunia, Afrika, Amerika, dan sebagainya. Itu kalau hari Jumat, mereka itu sepertinya reuni gitu. Bertemu dengan teman-temannya sedaerah yang mungkin pada waktu bekerja lain tempat. Nah, mereka manfaatkan hari Jumat itu untuk bertemu, bersapa, ya, bernostalgia barangkali gitu. Itu dengan kegembiraan, dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Itu saya perhatikan demikian. Dan kesempatan itu tidak akan ada di hari-hari yang lain selain hari Jumat. Maka seharusnya hari Jumat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memprioritaskan hari Jumat ini adalah hari terbaik. Di dalam kitab Bahjatun Nadhir, syarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, disebutkan bahwa hari Jumat itu lebih baik daripada hari Idul Fitri maupun hari Idul Adha. Kalau kita lihat ya Ustaz ya, kalau Idul Fitri semua pada bergembira ya. Baju baru, anak-anak kita ini ya, baju baru, sandal baru, sarung baru. Kalau bapaknya sajadah baru, peci baru ya. Walaupun mungkin ada bapaknya yang gak puasa gitu ya. Tapi kalau Idul Fitri duluan gitu ya. Nah, ini hari yang bergembira, luar biasa. Bagi mereka yang tidak hobi puasa, Idul Fitri itu adalah hari yang Masya Allah merdeka begitulah. Intinya Idul Fitri itu ya kembali makan ya. Id kembali, Al-Fitr itu makan. Setelah sebelumnya dilarang untuk makan di siang hari, hari itu semuanya berbahagia. Nah, demikian pula Idul Adha itu adalah hari yang bahagia, luar biasa. Sebelumnya puasa Arafah, kemudian hari ini hari Nahr atau Idul Adha, menyembelih hewan kurban ya, menikmati daging, luar biasa gembiranya. Tetapi hari Jumat mengalahkan ya dua hari tersebut. Hari Jumat lebih afdol daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan ini bisa kita baca di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Nah, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini jelas sekali Allah berbicara tentang hari Jumat ya. yang tadi saya sebutkan bahwa Jumat ini kan awalnya kumpul-kumpul, karena orang Muslim kumpul dalam seminggu sekali ya untuk beribadah. Mereka berkumpul ya untuk ibadah. Dan kalau kita lihat bahwa di hari Jumat ini kesempurnaan penciptaan makhluk ya, karena hari Jumat ini adalah hari yang ke-9 dari 6 hari yang Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ya, Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian di hari Jumat ini Allah menciptakan Adam. Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat ini Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat ini Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga, dari jannah. Dan di hari ini akan terjadinya hari kiamat. Hari ini, maksudnya hari Jumat ini akan terjadi hari kiamat. Masya Allah, tapi kan kita tidak tahu Jumat yang keberapa. Ketika Jibril alaihissalam menyerupai manusia bertanya Islam, iman, ihsan, semua dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah tentang kiamat. Kapan kiamat itu tiba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak mengerti kapan hari Jumat itu tiba. Tetapi yang jelas harinya hari Jumat. Tanggalnya tidak kita ketahui. Tahunnya juga tidak kita ketahui. Tetapi harinya sudah diketahui, yaitu hari Jumat. Kemudian juga di hari Jumat ini ada satu waktu, ada satu kesempatan ya. Apabila seorang hamba mukmin mengepas ya, apa cocok ya, sesuai dengan waktu tersebut ia memohon kebaikan kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya. Dan inilah keistimewaan-keistimewaan hari Jumat. Nah, oleh sebab itu pantas kita ini bergembira ya, ya bergembira dengan kehadiran hari Jumat. Jangan malah sedih, wah Jumat lagi gitu kan. Nah, ada apa di hari Jumat ini? Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Di sini walaupun redaksinya adalah orang-orang yang beriman, terdiri dari rijalan wa nisaa, laki-laki dan wanita, namun wanita ada pengecualiannya ya. Ada rukhsahnya, mereka boleh tidak berjumat ya, atau memilih Jumat silakan saja ya. Kalau di wilayah kita ini ibu-ibu akhwat kita ini tidak umum mereka untuk salat Jumat ya. Nah, perintahnya adalah fas'au ila dzikrillah. Segera menuju dzikrullah. Segera di sini tidak harus berlari-lari ya. Ya, berjalan saja tapi dengan segera. Ila dzikrillah, segera menuju dzikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi perintahnya segera untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan salat, tinggalkan jual beli. Jual juga tinggalkan, beli juga tinggalkan. Aktivitas-aktivitas jual beli tinggalkan. Tinggalkan perdagangan yang merugikan dan segeralah menuju perdagangan yang menguntungkan. Nah, makna as-sa'yu was'au ini ya, itu di dalam ayat ini maknanya adalah berjalan bukan berlari ya. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila telah ditegakkan salat, kamu jangan mendatanginya sementara lari-lari begitu. Wa atuha wa antum tamshuna wa alaikum sakinah. Ya, datangilah sedangkan antum berjalan biasa dan tenang ya. Jadi menuju ke masjid itu ya tenang, jangan apa tergesa-gesa. Tenang, santai, tapi jangan terlalu santai juga. Terlalu santai kayak keong begitu kan. Ya tidak ya, jalan biasa ya, seperti itu. Walaupun perintahnya adalah fas'au ila dzikrillah, maknanya bukan berlari, ayo cepat-cepatan, tidak, tetapi tetap berjalan. Ya, berjalan dengan sedikit cepatlah begitu. Itu perintahnya. Fas'au ila dzikrillah wa tarul bai', dan tinggalkan segala macam perdagangan, jual beli atau kesibukan-kesibukan dunia. Seringkali yang terjadi adalah adzan sudah dikumandangkan, masih banyak jamaah yang belum ke masjid. Ya. Atau bahkan khutbah sudah mendapatkan satu khutbah baru pada datang ke masjid, atau khatib ya sudah melanjutkan khutbah yang kedua, sudah berdoa baru datang ke masjid, dan kecenderungannya ini kecenderungannya ya, kalau seseorang itu terlambat datang ke masjid itu pulangnya duluan, gitu ya. Kalau menjelang qomat baru datang itu biasanya pulangnya duluan. Sebaliknya yang datang duluan pulangnya belakangan, yang datang belakangan pulangnya duluan. Asal jangan nukar sandal saja gitu loh, yang pulang duluan itu. Takutnya menukar sandal ya, berpedoman dengan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, berarti kan sandal hari ini harus lebih baik daripada sandal kemarin ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tentunya pada hari Jumat ini kita ada sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan, di antaranya membaca salawat Nabi ya, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang redaksinya, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian mandi besar ya. Ini isyarat juga bahwa malamnya itu suami istri melakukan hubungan badan supaya besoknya mandi besar dan menjadi fresh, begitulah, menjadi fit ya. Makanya seringkali kita mendengarkan ya, ya celotehan lah barangkali, malam Jumat ini malam nyunah nih gitu kan. Nah mungkin terinspirasi dari hadis Nabi SAW kaitannya dengan mandi Jumat itu. Ya, mandi Jumat itu supaya malamnya bisa berhubungan dengan pasangan sahnya ya, seperti itu. Kemudian juga memakai wangi-wangian, mandi memakai wangi-wangian dan segera menuju ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Nah ada lima waktu yang kita tahu bahwa siapa yang datang pada jam pertama, ya lima jam lah gitu ya, jam pertama ia bagaikan berinfak atau bersedekah dengan seekor unta. Kemudian jam yang kedua bagaikan ia bersedekah dengan seekor sapi. Yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Ya, ketika sudah imam naik mimbar ya, maka sudah ditutup lembaran tersebut. Malaikat ingin mendengarkan khutbah. Oleh sebab itu ikhwan dan ikhwan, terutama bapak-bapak dan sahabat Ismail Radio, khusus laki-laki, jangan menunggu-nunggu khatib naik mimbar. Jangan menunggu dikumandangkan adzan baru kemudian hadir atau datang ke masjid. Ya, segera fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik, tinggalkan pekerjaan yang ada di kantor, tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas-aktivitas dunia menuju masjid dzikrullah. Ya, salat tahiyatul masjid, kemudian mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan dengan konsentrasi, jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan tidur, ya, jangan-jangan sudah ambil posisi di pojok masjid, di tiang masjid, ya. Lebih-lebih masjid sekarang ini sudah banyak menggunakan AC ya. Jadi dingin banget ketika khutbah, ketika khatib sudah mulai khutbah, dia juga sudah mulai tidur. Tidak demikian ya, tetapi memperhatikan dengan baik. Dan juga di zaman kekinian malah ada orang yang menggunakan kesempatan untuk main game ya, dengan gadget yang ada di tangannya, atau mengirim WA atau mengirim pesan-pesan yang lain. Ini luar biasa apa namanya, pelanggaran-pelanggaran yang ada di hari Jumat tersebut. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya hari Jumat ini untuk beribadah, bergembira ya, bergembira dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan segala aktivitas jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu ya ikhwan fiddin rahimakumullah, segera menuju ridha Allah, meninggalkan jual beli tersebut, itu lebih baik bagi kalian dan lebih bermanfaat daripada perdagangan dunia ini. Karena manfaat akhirat itu kekal, sementara manfaat dunia itu adalah tidak kekal. Katakanlah orang jual beli gitu ya, ya. Orang jual beli, untungnya di dunia enggak kekal. Untung ya, kan untung, tapi meninggalkan Jumatan ya, atau terlambat begitu. Nah, sementara tadi disebutkan tijarah, at-tijarah ar-rabihah, perdagangan yang sangat menguntungkan itu perdagangan di akhirat. karena keuntungan akhirat itu adalah keuntungan yang kekal dan abadi. Baik, ini segera menuju ke masjid untuk zikrullah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian tafsir Surat Al-Jumu'ah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.